Pengantin anyar, tapi Kang Yoyo kiseng ngawit kawinan durung pernah anteng ning omah. Arep wis ndelengaken tangga batur pengantin anyarku, rukun runtut bebarengan silih asih silih asuh silih asih. Tangga-tangga ma pengantin anyarku yen miang pasar ya barengan, miang nonton ya bebarengan karo laki, mangkat mendi-mendi ya bareng karo laki. Iki ninggalin awakku lah ya kaya berantem. Ayo yo sing awit pengantin anyar, durung pernah anteng di rumah sebengi baik ke durung aku. Barang anu kerabat-kerabat rumu dewek minggu ping kita, inka yoyong kegawene menengen di rumah ebi dari yahba. Dan maning kang yoyoki lagi demen si tanti. Aduh, ya, lia ingat temen kang yoyok. kita ki isin teman bakal saya kenen dia wirang temen kan. Sambati hablasasi aduh gusti ulani ampun. Isin wirang ora kejagan-jagan paman ini bakal bisa ngerongna omongin ku. Tuli kayo yoku jari kitaku bu demen wa wadon bu apa gaya tulung ajan demeni anaknya bidaria ru kapa bidaria ku ora pawongane mama arep wong lagi ngece sini kitaku. Mana menega mimi bae sini bisa ngomong mama. Ada hal si opos kawinku. Ada kemimpi debak si oposi. Segala-gala tetap punya kepada hal si sing kita. Dua-dua sing kene kayo yang mengurang sepira. Masak urusi dahare nginume perlu diajak bobo orang sing kaya mimi kawongku mandi bareng plesir bareng karo mama serama mengkono nanggur-anggur ngobrol njaba dewek baik dikenal wong wae matur mengkono noktira lagi apa sirak ku ngobrol dewek pai bener ku karo laki nira diomongi awan bengi angger bae sirak kuno coba sing tiru amini ari mau bagi-bagi ni kawin karo mas yoyo demenan ta dewek hari kini wis kawin kaya konon. Udah mana mene bareng hari ku nidang dewek bae ngobrol dewek bae. Lagi apa sih aku kaya wong elik tir. Aja kaya konon mimi isin bakal sira mengkonku. Isin ning mantu mimi eno. Kurang sepirane maning yoyo semana gantenge semana kasepe. Toli kawin karo yoyo kan duale pilihane mimi pilihane nok dewek. Oli nok tira dewek. Untuk semana ganteng semana gagai cukup tak kayo yo suwaryo kan. Kayak kayo sejagat buana laka lah sing gantengnya kayak mantu kita. Laka sing kasih apa kayo yo suwaryo. Nah apa? Ay-ay nangis kalesan kuno hari diomongin nangis ampun kemau dialem baca bakal diomongin nangis cak ngomong anang apa jabari nangis anda ngomong nangis sesengit kita mah me no anu mene gak mimpi baik sih gak ketawitan mimi yang ngonsirasin demenan je mimi. Ah, bocok. Anggur-anggur je mimi model bocok. Priwir ketemu mimi bae. Dutir sing kulak tebu. Aduh no. Anggur-anggur ane mimi bae, mimi nek kudu kepriben sinoptira. Mimi nak kongkon priwen mimi lagi seneng lagi bunga nok dirawis rumah tangga. masih nyalakan mimi be mimine kudu kurang sepirane mani ngadu bayi mimine kudu kompon kepri be mani mi non kulaki bakal wis kaya kanen isin wirang beli kejagaan mi isin wirang. Isin wirang pakainya kurang bagus. Duduk, Mi. Kalungnya kurang gede. Beli, Mi. Pengen tuku motor mekononan. Bebek. Mau. Kepet kamar bocengan, karo laki nira. Duduk, Mi. Isin wirang priwen, Sinok. Apa sih gak diisin, Mi? Kulakan bari kayoyok, Mi, pengantin nanyar, ora, Mi. Ya iya pengantin anyar tuli pengantin lawas maka pengantin lawas mami mi ke rumah manira ya pengantin anyar beru tapi kula dulu ngalami nemu bahagia rumah tangga mi bahagia priwin bahagia priwin kune nyarin delang akan tangga batur si mi pengantin anyar pada iring-iringan bareng nonton ya bareng ong pasar ya bareng, adus bareng, mendi-mendi bareng. Tapi kayak kula, Mi, durung pernah, Mi. Ayaloh, laki-laki nira arep iring-iringan bareng, arep goceng-gocengan bareng, arep nonton film bareng, ya lo siapa sing larang. Bisa kira kuasa nira, lo semana Mimi gak oli. Bebarang anak karo siapa, Mi? Budi karo siapa, ya karo Kang Yoyo beli masa kudu karo Mama Cali ma. Oh, Mama Cali mah endake Mimi Bariza. Karo Kang Yoyo los pengen nonton si mangkat los Mimi Mimi Mi Kang Yoyo kulangka orang Mi si habitas kawinan Kang Yoyo dulu pernah balik di rumah Mi langka. Laka mendi kami pokat lagi nih wong tuane mal aduh no kaja pikiran be temen laki rek pokat lagi dolan dolan bayi beli beli beli mungkin pokat lagi nih batur-bature wis beli beli mungkin dolan-dolan nih bature mi. Sebab kula wis krungu mi, jelas pisan mi. Krungu apa? Wis kami belahi bakal wis kaya kanen niku mi. Belahi kula mau pirang kejagan mi. Pirang priwen si noktir, cak ngomong sing jelas karo mimi. Pengen jelas ta mi? Ah ya pengen. Sebab kanen mi. Kula urung-urung ujare batur-batur. Kayoyo menangin ning bidari abae mi. Hah? Kak Yoyo lagi demen Tati, Mi. Yoyo lagi demen Tati? Anaknya Bidaria. Sing bener, Tira. Jelas, Mi. Tangga batur pada ngomong kabeh. Paingan gak paingan, Nok. Paingan gak paingan, Tira. Waktu lagi Nok Tira pengantinan karo Yoyo Suwaryo. Aran si Tati bari si Dariaku. Beli ado-ado karo pengantin. Dari dasar emak kayak ono. Iya aku suruh paham. Jelas ya Mi. Jelas lo aku suruh mengkonon sih. Ben ku lagi bakal kaya kenan Mi. Ay Nok Tira. Soal pun sih Nok wis urusare Mimi kok Mimi arpan ngomong karo Mama Nira. Sebab Mama Nira mah wis dibener baik. Selalu dia maneman baik. Selalu disayang terus bakal di pedaria. Padahal wong sing kurang ajar pintu Nok. Uma digawe kaken segala-gala sawah dipasra-pasraken dari wong bener tak wong sekaya kono meneng kok Mimi ngomong karo Mama Nira percuma wong gimana-mana sing kaya kono apa Mimi wani ngomong karo Mama ah lu wani kenang apa wani syukur Mi les manuk mambo beles lala pada mancing idi. Lagi enak lagi ngobrol karo anak Patin Klis. Idi. Anggur-anggur kaya wong impi kuwe ti. Ampun. Dadi kegugu. Wong lagi ngobrol karo anak. Teka kita pada mancing. Lah, kenapa? Salah apa dosa apa kita kan dadi laki? Mbok apa arep mancing ta? Arep lunga kaya si tirai bae aja. Etian apa itu? Ai tronjol metu. Ai. Upai gelung. Kayak pengantin anyar. Pantesane tirah karo yoyo iku. Masa ngadepi laki kaya wong elik iku eti. Madep nene coba. Tapi ngun kok. Apa yang madep nene? Abu tapi jangan ditarik iku. Ngun kok. Madep nene aw. Abu tapi. Eti. Eti. Sama temen ya. Bucak itu jat-jat tak beli. Lisa madep mana-mana apa maning sih? Ini perlu. Sangga aja balik-balik maning kloyong mangkat maning bayi selos. Bingukur jenggot tua. Kelambunnya masih remaja. Kelambunnya masih bujangan. Mangkat sore balik esok. Rusak ardus lo kepikirannya. Bisa langkah otaki bakal kesampean kejahatan nuritku. Rewes bari nangis. Rupa gak masih begadang bae semono speot locote gak sampean. Semono wis tua dangkake gak urip sampean gila-gila temen kang. Semono lagi ribut lagi pusing. Sampai jadi wong lanang gak boleh ngancung, baik. Kursi ngembir aja di antara-antara ngembir beberes. Segala cacak pengungut seribu tetangisan kena ngapa sih ibu cek. Agisin wirang, kalau mau beli kejagan kini kang, tungkep bumi lan langit lama. Yang bu isin wirang bu priwen kok ya jembari nangis bu eti. Saking sesekek kulama saking mengkelek ini. Aduh mak, mana mini sampean bayi sing gawe kewitan. Kulaku lagi mengkel beli kejagan. Yambu mengkel mbu ora eti mbu ngomong mbu kepriwen coba jabari nangis kang terang atuh. Wah yen bari nangis aku ora jelas. Priwen sih aja ngomong apa priwen sih wongku. Sampian ku panas bila mengkulang ngomong kang. Mbu panas mbu atis. Abu cak ya harus ngomong apa sih jeprot jeprot beli. Tuli eman beli sampean kuning anakku kang. Sejak sirah sengit masa nih anak ora eman kawin segala tetek bengesin siapa iku ora hitung rugi. Apa tadi ngomong mengkonon ah. Kang Cali. Kula ku apa mulane ngomong mengkono isin wirang sotin gara-gara nok tirak kawin karo yoyo. Aduh kang bakale blai bakale bahaya. Gara-gara kawin karo yoyo. Iya kang. Ai. Dudu oleh wong tua iku. Dudu olie sirah kan Eti? Ya memang dudu olie kula nune makang. Dudu olie kita. Olie si bocah wadon karo bocah lanang. Kita wong tua tinggal ngeresto nih. Toli sepirang lantaran napa? Kang Sali, memang bener olie wong loro. Tapi kaya Yoyo gawisin mirang pisan kang ning kula. Sebab Yoyo sejegi kawin binana meneng ning umah kang. Yoyo kekang lagi ning wadonane bae ora kang. Hei, ning wadon. Ning wadone bae kang Yoyoku. Ning anak kesapa? Laka maning kang bocah wadone. Sing disayang ning sampean, sing dieman-eman bae ning sampean. Pawongane sampean sing pertama sapa kang? Hei, Daria. Iya kang. Daria? Daria, Daria. Demen si Tati? Demen si Tati, Kang. Yoyo? Yoyo, Yoyo, mantu sampean. Tak priben bakal saya kononku. Iya, iku jelas, Eti. Aduh, kan jelas kabar kok sing gamblang pisan, Kang. Tira tetangisan sampe, Kang. Kula ku priben danak semono ayune. Akhirnya masih deceng Daria, deceng Tati. Kurang ajar menungsa si kaya kondulku, Kang. Pada karena ngedek-ngedek kula, kudu, Kang. Aduh, kula mengkel baik di kejagaan, Kang. Das Yoyo, dasar bocah lanang sing ora kena dieman. Padahal si Kang Daryaku pangane sandange kula sing nanggung. Sampe tekang oma digawek na akhirnya cinta dia konon dukang. Ya toli kaya si Yoyo iki mirip apa neneng Daria? Gablek beli, sugi beli, umah bae mondok umah kita. Yoyo bocahku, wah dasar rai melarat iku Yoyo, dasar rai kere, rai tempurat iku Yoyo, lah. Aja galak akan Yoyo kang, ayah kaya mah dikemat kuno ning Daria kuno. Jadi na Yoyo demen anak aku dikemat kuno kang, diduyung ning Daria kuno. Kemat? Ya mesti. Makok kita geding emaning Daria iku dasarnya kemat. Oh ya mesti main kemat bakal Daria ku. Jadi kemat sama masa demen na Yoyo kuno ning Tati. Sebab bayu gua anak kita bari Tati tu kang. Wah, dari kemat kuno kuno gawe piye? Lah, ya timbul emosi kita, Eti. Timbul nafsu kita, Ki. Wirange ning anak, tentu wirange kita kang dadi wong tua. Isine ning anak, tentu isine kita kang dadi wong tua. Bakat Daria bisa ngajar si Tati, berarti tarungnya tua karo tua, Ki. Bisa-bisa mengkotak tempilingi. Tak kebugi mengko Daria. Coba tirai kongkot mereneti. Noktir. Bisa aja nangis bagaimana karo mama ngomong terang-terang karo mama. Sing jelas ngomong ning mama. Tir. Nun ma. Benar serang ngomong karo mimi nira mengkonon. Memang benar ma. Yoyo ya demen si Tati. Iya ma. Malahan kak Yoyo bakal balik ning rumah. Kula sing dadi rabine di prenguti bae, Ma. Durung pernah ngajak ngomong ning kula, Ma. Kemat sih, jare mbok ira maiku kemat, jare. Bakal meneng ning umah. Teka sore, milang esuk. Teka esuk, balik sore, Ma. Paingan. Lagi majingan ning kene gak selindat-selindut. Baikku sing aran Tati. Kau maning geret dari ya ening Tati. Oh maning lindut maning waktu si Rajajar pasang dibabai bebarengan karo si Yoyo. Kok maning digeret maning ning Daryae. Eh bener. Dadi mainan iku Darya karo si Tatia. Iya toli tecangkem ya kama umak bumit kumak bumit be kana bibite Daryae kakana mah. Pasang emang rapal kakana mah. Iya kayak Mujair. Iya bukan Dadi singaran mainan ku macem-macem ya. Nganggo cangkem umak-umik, nganggo mata larak lirik ya. Dibaka nganggo sikil nantune ya jajak-jejak ya. Ya wis sari mengkonon berarti dari yakin dikena digawe eman ki. Bonggan ah. Seumureng urip dheweke mangan nyandang umay sing kita seiki gawe cilaka gawe dalan iku dheweke bakal sengsara tak usir mengko eti artek parani mengko Darya ki. Oh dadi mama karep marani bidarya mak ai toli baka Darya bisa ngajar anake tak gepuk mengko ning mama iku mama. Kula si pasrah nih mama. Sing penting asal kula rumah tangga bahagia ma. Ya beli pasrah maning wong resiko ne wong tua kok. Beli kang Yoyo ne kokon balik coba ma. Iya. Ya ma. Dadi Yoyo ne ma belawe ditempiling kono. Aja ma. Iya ingan wong cintrong. Iya bagian pilih wong sejen ya nok. Ya aja kang Yoyo mama melas ma. Anak ya. Bagian mak, tadi mak dikebugi tau lho. Bidaria ditempilin gak beli apa-apa. Mak padu ajak kayo yo ya mak ya. Ayar pengelawan-lawan priwen kabeh bocah wadon wong wadon kok. Talen isi kira buang ning kali harapan ngomong apa. Mis kita narep beranakin jobrak Daria. Tira. Iya mak. Eti. Ma. Non mak. Dia omong ku Tira itu. Iya wis los mak. Wah suami ya. Iya nok. Wis telang nabae mama kok sing bertindak. Mama sing tanggung jawab. Kan gak panas mama bareng tok ngomong ning Mimi kanok. Iya Mi, lebih dari aku ya negara makan ngece ning kula aku Mi. Iya nok. Apa maning ning Mimi. 34 tahun umur kita. Nembe temen ngerasak nasin pegang pikiran. Kayak pepet beli ketemu ning pikir, ari ngomong ya kepriben. Ari orang ngomong ya kepriben. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Apa sih kin sing diarani gogodan ning urip iki? Anak ake belimu siji-siji ni bapane wis mati. Kok bocah bareng gede gawe pusing ya wong tua. Dadak-dadak lur esuk kanggo sore, lur sore kanggo esuk. Mikiri pangan kengelan tapi beli kengelan kaya leba-leba. Aduh, manda jare wong sing ru. Manda temen jare wong sing sengit. Tepon bodol mungganing meja. Cacing wulu kelapa cebong anggayu langit. Keder ning pamikiran kaya ewit maning panggali wong tua keduman pusinge bae. Kari orang ngomong ya kepriben, ari ngomong ya berarti kita hilang ka artine apa. Mana mene wong nom gawe kawitan sing akhire gawe pusing ning wong. Di deleng nabaya weteng kaya-kaya kebok. Iya mbok apa? Mbok arep pacaran, mbok arep luru pasangan. Ya ajak karo bocah kun. Daga bocah kun kuminangkan ya senajan priben diket. Di ibarat takkan eri ya bisa. Buru eri kok diedek. Tapi anak wadon boro-boro arep ngirim sejabanyu iwak kang pungkil dadi ngirime ki beblenak nih itu. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, ora ketemu ning akal temen kita bakal wis mangkene glendeng dewek bae kaya radio bodol. Ngomong ya kepriben, ari ora ngomong manda temen jari tangga. Lebih bagus tek omong bae mumpung langka lanangan. Tapi mene dingin coba pripun sini Tati, ulami. Yoyo yang mendi Subangsumi. Tati wis dewasa, Tati wis gede. Ari wong gede ku tentu gede segala-galane, gede pikirane. Ya, tapi ya wis beli cukup sameter. Lambine wis beli cukup sameter. Jadi aja gede uangnya bae, pikirane satu masyarakat. Raki gawe mati kita tiba ke terus-terusan mengkomang. Gawe mati nih waktu. Nurut beli seumpama nih ngomong. Pripun simi. Aja pura-pura beli ngerti. Aja pura-pura blok on sih. Siapa ikusin di demen ini sirat? Hah? Yoyo mi. Yoyo. Nji. Yoyo iku mantune siapa? Mantune Bapak Cali. Cali apa nih mbok kira? Apae Daria? Majikane Mimi Daria. Ngerti sirakku? Paham sirakku? Cali majikane Daria, nyandang mangane Daria karo tacis sing sapa? Sing Bapak Cali nih. Urti sehat berarti semakin normal ya otakku. Kenang apa digawe gelo dewek sih? Tati. Ulami. Mimi beli lagi ngalang-alangi ketrus naning wong enom nanging tulung mok padu aja karo bocah kuen baeno. Dudu Mimi beli setuju, dudu Mimi nolak atawa nampik bayi. Wedak kawedi kicilik wite gede woy. Yenok diterusakan bergaul karo yoyo. Aduh nok semelung-melungane gong ora nyusul. Omongin wong bayi. Ngerti? Semelung-melungane gong ora nyusul omongin siji beli sengiting tadi. Loro beli sengiting Mimi. Tapi diantara nenek ana baik sing sengiting Mimi lan tadi. Dalu wawara ning Wacali, Wacali. Mantu sampean ning Dariyah baik. Lagi demen anaknya Dariyah. Wacali watake keras. Watake kepala batu. Dadi sugi semono ku karena apa? Karena kejemen no. Karena tegele. Wacali wong enok. Aduh aja maning karo Mimi wong sejen tibang pawong. Karo sedulure dewek petotan usus seibu sebapa yen salah bibi sama apa. Ngerti? Padahal sini ora kurang-kuranga. Kang Yoyo yen meneng ning kene tekan kon langsung ning Ulami. Kang Yoyo wis diomongi ning Tati mi. Jawab Yoyo. Jawab Kang Yoyo. Mun Kang Yoyo demen Ulami. Iya ngerti, demen si demen nok. Tapi malingane demen ga. Lamun eri-eri kuno nok aja diedek. Bakal eri diedek kone ngecos. Kone dadi koreng. Hah? Apa sih repot belum cukup sih deh Mimi gede. Kanggo perhatian, kanggo seterusnya, wong demen. Tayang apa Yoyo ne yen sirane bling ladi ini beli bakal dadi no, ngerti? Gini, masih ngerti. Dadi ne Yoyo mulak bayang kene karena sirain rima. Ngomong karo wong tua iki, terus tua bae nom dingin. Saking ngapain iku yang demen di wong ora gelemku. Beli pati-pati Yoyo mulak bae kaya entut ning keneku sirae nrima bangor. Aja Tati. Terus terang benok Mimi ngomong wis sepisan kin mai. Beli arep tepindo ping teluni. Yen Yoyo mene tolaken secara alus bayi. Ditolak tapi secara alus aja nyakiti ati ning wong. Warakna Mimi kiwatir nok bakal ana Yoyo ning kene iki. Mimi kunok delengen biasane Mimi kuli beburu apa sekin meneng bae ning rumah dasar Mimi ki lagi pusing. Mimi rek yang usaha timbule mikiraken sira bae. Tapi tong sugi-sugi wong kene lho. Wacali kunok wong kaya-kaya ning wong kene jare wong jaman kemus dia lupong bonapit. Kasir arepan ngeceni Wacali. Aduh wayang apa teman bayi. Aja nok aja. Iya nana Yoyo mene ngomong asing terus terang. Demen sih demen. Orang lagi mblawei memang manusia sing sehat. Manusia sing normal dua rasa cinta. Senajan Mimi wis tua ga masih dua rasa cinta. Senajan ora cinta ning wong cinta ning pindang gede. Nanging nok tulung padu aja karo bocah kuen. Mimi wedi banget bayi. Awas, jelunga-lunga, Mimi harap ning warung harap tuku obat lamuk ya. Mimi mangan. Lamuk ampun, pisan kalana wong sanjak ulamuk mulak bae. Bokatan kikim ben Yoyo mene mani. Diomong secara alus, Yoyo dudu wong bodok. Yoyo wong pinter anak pendidikan. Sampai kerja semono duhur sampai dadi mantu lewat cali ku saking apa. Dudu bocah sembarangan itu, bocah hormat, ngerti? Mulai pusing. Aduh, bakal wis mengkene. Kula priben karo Kang Yoyo, priben karo wong tua. Ari arep nurut ning wong tua yo kan kula demen ning Kang Yoyo. Ari arep nurut ning Kang Yoyo yo Mimi saban dina ngomong bae. Dasare Mimi wedi ning wacali. Jalok lamun, kira-kira kenapa sih? Kali sinten ayo ya. Sendirian. Aduh, sendirian. Dewek baik. Lagi apa tadi kok lamun baik? Boten kan. Mimi mendi? Mimi si weteng warung. Oh, lagi warung. Nggih. Alas yang dipikirakan ya Tatya, mikir demenane Tatya bengen ya. Boten ayo ya. Mesti mikir apa kok sedih, pusing katanya. Udah lagi pikiran dewek, saban dina ngarep-ngarep sampean. Sampean ini nembe dugi sing pundi si Ang Yoyo. Saban dina nembe sewengi beteka. Bakas sewengi perasaannya wong demen kupirang bengi si Tati. Setahun kan? Setahun. Nggih. Kula khawatir pisan Ang Yoyo. Khawatir apa? Sebab sampean kan duwe rabi. Duwe rabi. Tentune Kang Yoyo. Berarti wis dikelingan ning janjine kula. Tentu kelingan ning rabine sampean. Aja mengkono misika. Wis ngomong pirang-pirang balik. Senajan kakang duwe rabi, tapi Kang Yoyo kan demening Tati. Temenan? Temenan. Sumpah loh. Apa sampean bikin cangkeme bae ta Ang Yoyo? Lahir batin sampai nembus tekaning boyok. Ya syukur. Manisi di sawah pantes rupane luwe seneng ini kakang jadi jodone. Aja lok merayu gula ngerasa isi rasa wong blesak arep sapa. Sebab gong wae sayang ora ning cangkeme bae. Gelem dari rabine Ayu yo. Kula purun. Ah bohong. Sungguh. Gelem diwayu. Aja mani. Aja mani diwayu. Kula rela Kang Yoyo. Memang tapi senajan Kakang uga sing ora disangka. Padahal si rabine Kakang Ayu anaknya wong sugi. Nang apa kok demenin Tati bae? Aja bohong. Pani luwe pantes in aak dadi lakini aja kulok ngerayu gula ngerasa isi rasa wong desa arep sapa sejagat buana mung ila Kang Yoyo karo Tati Kakang umpama urip sih kaya lagi ngimpi Tati. Ngimpi pripun sih Kang? Ya apa sih saiki iki mimpi ki bakal dadi bukti Kang Yoyo. Tapi kula meneng-meneng anak pikir lena Kang. Tapi kula berbaru karo sampean. Soal apa sayang? Hah? Ayo omong. Kulantas diomong nini Kang Yoyo. Diomong nini? Nini ngomong apa? Nini ngobrol ya Kang Yoyo. Sanes mawon nini boten setuju kula bergaul kali sampean. Cuman nini dari ahudi di bapak cali. Karena kula menang ningkene menang nini mai bapak cali. Sandang pangan kula dijamin ning bapak cali. Jadi Mimi khawatir Kang Yoyo, wayang temen namun papa caling rungu. Aduh kakak, petawis mengkenen sampean ku priben maksude. Ang yaya, bener tak beli sampean. Sebab Mimi kerasa khawatir bokat tunggu mama cari. Tapi ayo. Hah? Anak Mimi apa? Ngomong esuk ora kanggo sore. Ya buktine masih mengkono niku, Jegin. Nun. Ya buktine masih mengkono niku, Jesi Tati karo Yoyo ku. Aduh, lengket kun kuwa. Dahat ya ampun, ampun. Ampun kaya kecak. Ngeling ampun, ampun. Durung suwe teko mong ya wis mengkono maning mbaya. Kuwarana wa melas sampeane. Kita sing diwedeni kudu dua apa-apa, Jong. Are jodoh pati apa sebelahnya kita beli lagi ndini kresak. Mung kaya ngapa Yoyo ku wong duwe rabi. Guru dewek ora cung rabine ku anake wacali. Wacali, Pak. Wonge dosa, wonge bengal dari ini sugi ku karena kejem karena tega karo sesama. Priwet yang lu wacali ku ku wadari ya. Ya mangkane nang bakal wis mangkene aduh ampun ampun. Ati. Apa sih pating kleosku? Ini tadi seraki terangnya sih beli bisa ngomong ya tadi. Diomong, kongkon balik, diomong. Ih, Mimi si jongkon tadi. Ih, si aku gede, aku rasa aku lho. Iya, kok iya mau bus ke pengiran. Ngomong ah, Mimi baik ngomong. Tadi seraki beli bisa. Diundang Yoyo kon nenek. Diundang kon nenek. Blenak ya nang ya. Aja blenak, aja gemeter. Mimi ngomong duduk sengit, duduk ewak. Tulung, beli sengit, beli ewan. Beli apa maning sira wong semono, adre Mimi wong semene, buktine weru jaba jerone. Ini mah secara dewasa bayan nang ya. Ih rongok nayo. Manggani. Duduk Mimi beli setuju. Atawa Mimi nolak cung. Aduh tobat cung Mimi ku beli. Dasare wis weruh dewek. Baka Mimi ku pawongane mertuan ya. Perlu mangan dipai mangan. Perlu duit dipai duit. Sampai umaga Mimi ku nang. Arit kudu ngomong sikin ki umaya karang kurunge wacan. Mangka-mangka sirakun demeni anaknya Mimi dari yang kaya ngapa lamun krungu mertua nira. Bisa-bisa kaya ngapa nyewote mertua nira. Kaya ngapa ngambeke mertua nira. Aduh Mimi ki wedina awan bengi. Ora enak mangan ora enak turu. Ngerti cuy. Ngertos nih. Tapi senajan kula ngerti apa sinawa kening Mimi, tapi kula beli bisa dibisakan karo Tati mi. Terpaksa kula wani berbuat wani tanggung jawab. Apa sing bakal terjadi ning dire Mimi kalian dire Tati, kula kan tanggung jawab mi. Syukur mononesi cu. Tapi ya lamun bisa aja sampai terjadi lah cu. Aja sampai terjadi kurang apa nih rabi nih rawonge ayu punya nih anak tapi kan wong melarat wong rangga sepoco guru dewek inang di gubuk sekepel semene gak mondok dulu deke Mimi dewek gitu deke mertua nira mi aja watir mi senajan gubuk iki gubuge mama mertua. Lamun sampai terjadi, aja watir bituruning umah mi. Oh, no. Tadi pelan-pelan kurang jelas Mimi. Ya artinya Mimi aja watir kalau Tati bituruning umah. Kula sanggup ning resiko nemi. Ya syukur arimono nemi. Artinya maksudnya aja melang aja watir, bokat diusir ning wat saliga. Mimi pasti turun di rumah maling kono. Leres. Yari turun di rumah sih yang di rumah beli burung cung yang menusa. Siapa tahu mai sapa bu mai sapa gak? Mungkin artinya pribadi enggak gak bisa. Mungkin yang Diana, pokat kurang ngerti. Terus terang bena, demen si demena. Mimi beli lagi pelari, Mimi beli lagi ngalang-ngalang hitam ditulung nah aja demen tati lengkut tangga wetan ke gadis kuce ayu. Gadis masih ayu warsi dem arane pendidikane anak cung tulung aja demen anake Mimi nang mem bisa mati. Bisa mati pangane. Oh berarti Mimi beli setuju anaknya kula demen anak ini. Beli orang duduk beli setuju. Mimi beti nang dadi bisa dolan-dolan. Bis perlu ketemu ben ketemu karo tati bis ketemu ya wis balik. Nang rapi ini rangar parem. Kula ngerti Mimi. Ngerti Mimi. Ada dasare mungkin Mimi anane ngelarang hubungan kula kali anak ini Mimi. Dasare kula dua rabian. Iya. Mulane saniki kula permisi mi. Bade wangsul mi. Arep bali. Iya nang aja suwe-suwe. Bokat jare sapak, bokat krungu cecek. Balik-balik. Kok dolan pengen ketemu sewaktu-waktu ini dolan lagi blawe mimi. Wis ketemu wis balik ya nang ya aja suwe-suwe. Permisi mi. Iya. Hah? Ana apa tapi? Ana apa? Diomongnya apa nih mimi ya? Mungkin wong tuane tati kurang seneng anane kakang demen tati sebab kakange duwe rapi. Ayo yo sampean aja blenak ya kang sebab Mimi dudu bae bisa setuju Mimi wedi ning bapak cali. Ayo yo aja blenak kang. Kakang ora blenak tapi sebaliknya kakang janji ning tati senajan kakang duwe rapi arep tegat tati demi cinta ning tati. Aja bohong Kang Yoyo. Sungguh tati. Kakang arep membuktikan apa sing bakal dijaluk mungkin surat duda. Namun bener-bener Kang Yoyo, aja sampai ingkar sing janji Kang. Iya kakang permisi ya tati. Gimangga? Aja watin, kakang pasti dari laki ne tati. Dua rabi ngarangan bae paingan apa ingana ngobeng bener rong bengi sampe telung bengi bebantu ning wong dhewe hajat terus sira kuwi ana pikir karo pengantin lanang nuruni sapa sisira ketati aduh emang anak Mimi aja macem-macem noh bay urip macem-macem. Mentang-mentang ana sing dikadiraken, ana sing dikanggo kadiran. Bareng tak kaya sirang ngadiraken sapa wong tua lanang ora duwe. Harta ora duwe sedulur ayat kadang no. Arie mimie melarat silangkang singaku. Kang Yoyo Kumi, apa? Pade wangsul gami cape sini. Pade mberes yoyo tirahmi. Kang Yoyo jebi bakal ingkar janjine kaliku. Alah, apakun macem-macem rayuan sendal gapit tiku mengkonon. Wis keseringan kita gabengin lagi nom ku mengkonon. Baka masih anyar ma adunok, aa bakale sayang. Adunok, aa bakale setia. Setia kawan, baka wis. Alah wis gah, kumbang upamane. Yen wis disep madune, kadang-kadang ya bis manis pa dibuang. Ya, ya karuan beli mengkonon kabe wong lanang. Ana sing mengkonon ya ana, sing beli ya ana. Wis aja berpikir nih soal yoyo. Sing penting sekin mah ayu biasane kuliah kuliah maning. Biasane beguru-beguru maning bis. Ngerti ya? Sebab no karep ning sapanyang sangaken raga. Arep ning sapani tipaken diri. Uripe mimi wong melarat no tangga batur padang. Dari ya Nun Pak, aduh, aduh, nyata bagelang mainnya Pak Cali. Aduh, anak Pak pun mainnya. Mana masyarakat mana bisa. Dari ya Nun, Pak Lawang. Ay, udah dikancing ku nuka. Anu, Pak Kali sinten majikan. Yang makan mawon ar ibu Eti boten meriki Pak. Murah. Tumben temen majikan dolan meme. Pripun kula dikengken mriket taning ibu Eti ya, Pak. Murah. Jangan mengundang sampai Pak Uwa kan. Kok geter-geter awak ya, sakit ta, Pak? Sulit atis. Kita plok karo jahe bahaya wa. Anu pak, anu pun. Masalah si rasanya gini. Ribun, wonten penting nak pak wa. Anu pun pak. Wis rasa itu dari ya. Wis duwe ni rasa wedi. Siapa iki kita dari ya? Bapak Cali. Wong apa? Wong gede. Gede apa nih? Gede weteng. Anu, gede dunyane, akeh, gede wibawae, gede. Gede pakaiane, hartane. Iya, sirah. Ngomong sarep gede weteng. Coba-coba ya. Coba kongkon metu iku. Sinten, Pak? Kongkon metu. Aja muni sinten. Ah. Nggih sinten sing kok metu. Allah sirapri wendaria. Wis jelas iki. Geger nawa manusa kabeh. Yen mantune kaki cali anggrem ning omahe Daria. Yoyo nawa. Ayo kok metu. Pacali. Teng riki boten wonten nami yoyo boten wonten mantu sampean. Mungkula baik karo anak kula boten wonten tiang sanes dua. Ay mungkir. Ay mungkir. Astu boten wonten majikan. Eh aja ngenteni nafsu iki. Boten wonten anu kun balik balik balik. Oh iya. Sampun mangsul Pak. Iya sirah. Ayek sirah. Ayo sirah. Wong tuane uga ngelindungi. Dadi wis balik. Mangsul. Kapan balike? Nembe mawon kloyong. Ari bocah wadone? Wonten. Jang kok kon metu. Denyewot, Pak. Wong kon metu. Nggih, sundu majikan ya. Tati, Nune. kurungu rupane mau baca aliku takon yoyo takatakaku nyata beli cara mimi kan mulai kepripun mi jangan kau kondren pripun bapak cali siraran tati nggih pak ngobeng pirang bengi waktu kita duwe gawe ning kana ngomong aja weti-weti ngomong bagian kayak buta gayongku menusa ngomong pirang dina aja sirane ning kana ning ngobengeku pirang dina ayo kula seminggu pak seminggu nggih seminggu nggih aduh pak bajingan sira selain apa sih bapak cali maling sira gentok sira main-main sira kurang ajar sira aja coba-coba sira ake ora buta jejaka ake wong duda iki wadon luruwe penganten anyar sira aduh bapak ampun pak menusuk gelatak sira anak kecaliga kelas pira sira anak kedaria bakas sira tekebu garap ampunan ning sapa kula ampun jaluk tulung bapak cali tempiling jaluk ampunan ning sapa ampun pak wajar sira ampun ampun ampun ampun aduh pak ampun sira kaya ngecer di tangan kerih tangan kita wirang iki cali di perung ini sira diraupi baju kecomberan ini sira anaknya wong beriman anaknya wong miskin beli ngerasa sira wong tu mempel ini kene sira ampun eling pas sakali sira coba nanti mbok kirane kok kena tuh primen tanggung jawab deh Lengan bapak cali ngambak ke pripun, Mi. Priwen tanggung jawabnya sing dadi mboke iku dari ya. Ya pripun sih, Pak. Priwen. Ya, Priwen tanggung jawabnya. Kulane kok tanggung jawab bapak sih, Pak. Ai. Ai tanggung jawab bapak. Anak kira ku maling. Anak kira ku gentok. Tepuk dari ini kita. Tak sembeli ini kita. Ampun bapak. Anak ibu melarang sih. Aduh mimi. Pak. Majikan eling dingin. Majikan eling. Eling eling eling. Eling eling eling. Nak mundur nak mundur nak mundur. Mundur mundur mundur. Mundur mundur mundur. Mundur. Majikan. Kok sampe narep maten. Karena temenan sampean mbak kamu kono narap mati nih. Ayo. Salah sira. Ya salah tunggu salah pak. Tapi masa kudu dipateni kan dulu negara hukum, negara hukum kok salah priben caranya supaya bener. Odari. Odari sih kena bae bak ayam medus. Anak pula bagian priben be kulai emang dia anak dipateni sampean. Oh, tutu manusia itu anak. Salah apa? Ay salah apa? Aduh. Pinter emboke pinter Aisyah lah apa nawa anak kira ku demenan karo yoyo muni salah apa piwen demenan iku karo yoyo majikan ya demenan karo yoyo gayong sing demen ku dudu anak kula e bae yoyo e terutama bakal loro-lorone beli pada kula beli wakasakan kula beli ngundang ning mantu sampean teka dewek balik dewek sing kene bakat ngebugi arepan mate ni mantu sampean los sampean sembarangan be bertindak senake dewek malingane wong sugih ta sampean anak kula bagian priben be tiga ning warasi ora tiga ning larane apa maning arep dipateni sampean mate ni jeman manteni si yoyo buktinya angger mening kene demenan main cinta main cintrong perlu beli yang yoyo duit rapi. Perlu? Lah sih, di demeni. Nggak kenang apa mantu sampai ini demeni anak kita. Di demen anak. Ngundang tak kita yang belum dang wakasakan matang tadi mantu sampean bakal mene gak tau kau ni balik baik tapi orang priben menusa masa kudu di cuti nanging weru kan bakal yoyo ku mantune cali iya. Bakat tirak ku anak imung sugi. Weru. Bunge ayu. Weru. Kenang apa tadi gelem iku diukur temen sirah. Ngomong mengkono ning mantu sampean. Kenang apa anak sampean ayu, sampean sugi, sampean wong berwibawa. Mantu sampeane demening anak kula sing melarat, sing miskin, sing gembel. Kalem ora isin sampean. Berarti bripati-pati ditinggal-tinggal, kurang seneng ning anak sampean. Isin nuan-nuan nih sampean melu-melu soal bocah nenuan. Kita melarat kere. Agar pulang nih sampean kene dipai duit, dipai mangan. Setan bakal kerja orang. Bakal beli kerja matakan yang beli mangane. Ini kemaling-malingannya temen. Yang gurang-gurang kemate ini rongok-rongok. Nah aku nyerot belenak ngomong. Dari yang lawan mesti menusa pada badai perasaan. Wong nonton pirang-pirang. Endah bagian sekali-kali sampai aku pancen uripe merajalela. Lah kebirangan kita wong melarat selon wong melarat. Bener dari ya? Ya. Nyingkir. Nyingkir beli apa pak? Nyingkir ya nok. Nyingkir. Hayo tutup koprok kira ini. Dari kita ningkene kukuli beburu. Iya beriman sirah. Beriman bagi tanya apa beriman. Ayo mampus. Maning menusa. Ular basinin jero watu bisa urip bisa mangan. Teman bisa ayo mampus ya. Iya mangkat bisa apa sih? Ayo mangan ya. Mangan watu ya. Watu rumane ditane apa mangan watu sampean bae mangan krikil mono. Ajar sih. Sampean sing kurang ajar. Iya bisa ya mampus. Iya ayo mampus, ayo mampus. Mampus, ayo mampus. Bang ijon tukang rentenir. Kejem. Mampus. Ayo mampus. Mimi. Mimi bisa jangan nangis. Mana mene gara-gara sirah bae. Mi tanpa gara-gara kula tentune bangsa diusir Mi. Wis kepalang tanggung lah. Riben baga anak nok. Kula maaf kula salah Mi. Nah, salah apa sembengen dieling nasir beli nurut sing akhirnya terjadi makin bokat wis kudu nek. Bokus dingin pinasti anyar pinanggi. Iya belanana ya. Iya tak belani tak rangkul lah. Iya tiburana toli ya. Tiburi anak kita nih buri sampean wong jahat. Terga. Ningsor jembatan anak kira serem ya ningsor jembatan ya. Jembatan buser kolong lah sing penting urip. Iya wis lah. Mbak sampean sugi langka bature. Ayo digawani pergi lapas segala nek. Eh, wong sugi beli kasa sampean, ndak saya salah serumbung sobut. Ayo nak pangkat. Ayo. Pasti. Ayo mampus. Penggami. Ayo mampus. Mampus. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo digulungi KB mangkat. Ayo, ayo, ayo. Ayo makan. Ah, apa sih itu? Maling-maling nih teman kari di sumpenen. Aduh ampun kebanyakan terpisah. Bohongan ngomong-ngomong mama ngomong garpan nyusuli kayoyo buktine di Kira lawase Kang Yoyo ora teka-teka. Ibu gane mengkonon mama bohong padni sini Kang Yoyo. Bohong mama. Mama garapan gawe kecewanin kula ya ma. Tali perasaan kula kurang sepira. Kurang apa perasaan kita kimbakti ni laki. Ngoce aku maratan jagat sambat tiadu gusti kula ampuning bapak kang ayu yuge ningi buma singa ngandung. Aduh iki kaya yo teka aduh kang kaya yo ya aduh kaya yo. Kok nembe mriki Kang Yoyoku? Nembe balik sing dibahas si Kang Yoyo. Mangan ya Kang? Hah? Minum ya Kang ya? Enak apa sih Kang Yoyo merungut baik Kang? Enak apa sih Kang? Hah? Bobo ya Kang ya? Kok godeg-godeg Kang? Apa sih Kang Yoyo? Pengen apa Kang? Kang Yoyo aja dilawani blingas-blingus Kang. Coba terang-terangan bayar karo kula. Njaluk apa? Asal terang-terangan karo kula Kang. Welung jagung sing dijaluk kajaga widukali hati. Wislah Tira, aja kaken dongeng kang aeng-aeng, aja kaken cerita kang ora-ora. Kita bikin ngomong bikin kanda. Apa sebabnya Kang Yoyo? Kang Yoyo lagi dua tujuan apa? Hah? Pengen tuku motor tak Kang? Asal ngomong karo kula. Tak pengen tuku mobil. Ayo jawablah, asal terang karo kula, pengen apa? Beli pengen, Tira. Beli pengen? Kang Yoyo, kula rungu-rungu. Jare Kang Yoyo kula lagi demen anaknya bidaria. Iya tak, Kang? Oh, Tira ngrungu? Pulang rungu jare tangga. Batur-batur pada ngomong yang Kang Yoyo lagi demen tati. Asal terang karo kula, kula gelem diwayu Kang Yoyo. Gelem diwayu? Kula bagian diwayu, kula nerima Kang. Tirah gelem di madu? Gelem Kang. Sayang Tira, senajan Tira gelem di loro, gelem diwayu, tapi Kang Yoyo beli niat wayuan. Oh ya syukur beli wayuan sih Kang. Kula ngerti dheweki ya Kang ya. Syukur Kang Yoyo. Iya nugane Kang Yoyo beli arepan wewayuan. Ya syukur Kang. Kula seneng Kang. Sing dimaksud apa? Kok keder Kang Yoyo? Apa sih Kang? Tira, kita rep takon yang sira. Takon apa Kang Yoyo? Sing dijaluk kaya gawe pusing maning pikiran. Tapi Tirah jawab secara terang-terangan, sedurunge Tirah kawin karo kita, pernah hubungan karo sapa? Pernah demenan karo sapa? Pernah madu janji karo sapa? Hah? Kula ora ada hubungan karo sapa-sapa Kang. Kula cuma karo Kang Yoyo. Sepisan maning kita ngomong, pernah demenan karo sapa? Pernah hubungan karo sapa? Kula durung pernah Kang. Durung pernah hubungan Bener. Iya. Tapi uruana neng Tira, kita kawin kau Tira oleh Pirangulan. Asal tiga sasi kan? Oleh telung bulan kurang lebih ya. Iya. Tak titeni neng kita Tira dua kandungan sedurunge kawin. Oleh Pirangulan sedang ngandung. Karo siapa? Kang Yoyo ku ngomongnya mono-mono, Kang. Tira. Berarti Tira gak kecewa nih kita. Kang Yoyo, ampun, Kang. Oleh Pirangulan. Kang, sebenarnya kula ngandung oleh Batang Wulan, Kang Yoyo. Kalau siapa Tira? Siapa lanang yang wani berbuat lawan tanggung jawab Tira? Ampun Kang. Dasar perawan sinting Sira ya. Ampun Kang Yoyo. Kula asrapati njaluk urip Kang. Kurang ajar Sira. Salah ya kula dosa Kang, maaf Kang. Ampun Kang. Ratus ampun. Seribu nuhun pasrah pati jaluk kurip, manjaluk kurip. Taruh siapa Tira? Omongkan, taruh siapa Tira? Ampun Kang, ampun Kang, ampun Kang. Aduh ya. Ayo pukul bet-bet ya lah. Madre wis ngelangi Sira. Wis ngalungi. Wis nyukupi sandang pangane ning Tira. Ayo bet-bet. Ayo bet-bet. Anak bapane iki cali. Jenggo kolotan iki Yoyo. Aja sembarangan Sira. Perlu duel karo cali? Apa perlu tarung ning lapangan antara mantu karo mertua? Ayo, kurang ajar serat. Saya keder maning pikiran. Teka-teka gebugi, teka-teka mentungi Sira. Maaf ma. Mama memang Tira anaknya mama, tapi Tira uga rabi kula. Kula wajar toh didik ning rabi. Kula orang gebugi, nangis, nangisnya kenang cangkeme. Bocah nangisku. Lamun kudu kula ngomong ning mama terang-terangan, mama pasti melu wirang. Hai wirang, ini anaknya wong sugiku. Masa kudu wirang? Sekelip geni mantak manasi setetes banyu mantak ngadu. Apa? Deng-deng gendang wawalean ma. Bokat wis kudune kula arep buka ning mama persoalan. Kula kawin kau Tira kurang lebih nembe telung wulan. Tapi terang-terangan Tira tak takoni bahwa Tira ngandung wis oleh patang wulan. Kalau sampai kung sewulan. Aduh, Tir, ngandungnya oli Tira. Aduh, ingin pasti anyar pinanggi resane ya. mana gama? Sakiji terserah mama. Ya wiski ma priwen si. Yo yon rabi marabi ne sira. Salah segede gunung ga rabi marabi ne yo yo. Ya wisna asal wawu ya kudu wawu. Maksudnya mama? Iya ayu pada akur-akuran. Artinya kula kononggoni kandungan kang duduk oleh kula gawe. Aya tau liar sapa yo. Kayak langkah wadon maning, kayak langkah gadis maning. Kula kawin kalau tidak jaka mah, berarti tidak duduk gadis. Eman kula emang terpaksa tidak apa pegat kula. Pasrah ulu selembar getir tetes. Kula arep pegat tidak mah, buat kawin maning kalau ulu. Permisi Tira, permisi Ma. Pikir pusing orang karuan. Tadi kula priben Ma. Kanduan kula siapa sih bakal ngaku Ma? Eh pada geger apa Ma? Tira ku nangis. Nang apa sih Ma? Ay, bucah ku beli weru apa? Yoyo ku teka, Eti. Yoyo teka ya, bakal teka ya, bersyukur. Ay, syukur. Terus tukar. Tukar. Ribut ku bucah. Ribut. Ribut ya, ribut priwin sih, Ma. Kejadian cilaka. Cilaka, cilaka apa kune? Kari wis mengkenen. Tulis waris pada diri. Bahaya priwen si bocah ke priwen tiraeko. Nggak. Tia, ampun temen si dikena bisik-bisik. Tukar kunku. Ah, priwen sih. Arep tukar, arep jogrek. Ada tari wong rumah tangga mah. Pun maning lanangan embe balik mah. Sampai ane melu-melu temen sih ning urusan yang anakku. Aduh, mumbayana lantarane Eti. Ana persoalane kuno. Oh, suruhku. Aduh, Ma, persoalane apa sih? Tadi sampean masih mencu-mencup emang kononku, Ma. Coba terang atening kula pengen beru. Persoalane nok tiraku apa, Ma? Kula pengen malah wis dipegat kuno iki. Ayo. Wis dipegat. Oh. Dadi disangka durung konon jare sira. Ari bokat kula mah bocah kok durung dipegat, noktir dadi wis dipegat, Ma. Weh. Pampang ben jebai kuno. Ya iya. aduh dari uang beli beru mama beli beru tadi dipegat si priwen ku nenok tira kan paling ngebakti ning laki ku mak tirae meteng meteng kun pret meteng aduh tirae meteng meteng meteng mak ah itu li kok kan meteng apa ya bagin baik terhati yoyoku bakal wis mengkonon di kitangku jawab duma ya dudu tanggung jawab be encang kawin tira karo yoyo li pirang bulan ayo oli telung bulan lah metengin mau li papat kodo wete sih oli papat mak. Loh siraku priwen sih sing bener gak mah masa kawin oleh telung bulan metengnya wis oleh papat kelingan beli gak katira sebelumnya kawin karo yoyo ku demenane ku karo Garmin ku bocek oh iya lah ya berarti karo Garmin ku nete kamu mbaknya jangan nyalakan pula mak. Sing pengen mula gak kula kuwis kawin akan karo Darmin. Kira aku sembegal karo Darmin beli karo lanang lawas maning bayak karo yoyo. Kira bukti nih tri bakal semu kononku. Cak ya usah dinyalakan kula beli sampenku. Anak temen gak apa-apa wong wadon. Gak apa-apa wong wadon. Sing dibener sampean kula sing tumbangi. Ter wes aja jungkel bening peturon angger bae sing tukar mah bapak nira karo mbok nira mama mimi aman kowe priben mi bakal wis kaya kene mi priben ya kono ah ya priben ya kono ke priben dadi kok kon dolan-dolan konon bakae sik kok kon pasar konon geger sira wong kene nek kunu priben bocah mekonon ku mak yakin maya wis berarti tira kudu dipingit sedurunge lahir konon dirawati bae ya iya bakal ditakoni masih karo yoyo ku masih bisa meraja geger konon ono mung bae mak senajan dirawati gari wong ku uwong wong lepas pinusul omongi ya wis merana bro kanggo speaker diderakan los aku nyong temen harus ngomong jadi mau ngajak lo tukar boy ya bokat mah mang Darmin maning bae mah aduh Darmin aku mang kampung wis makat wes rani grasi si sampen keweruan Darmin yang tami grasi ku mak ya pan gara-gara tirai demen yoyok ko tadi kewirangan ku no Darmin makat rani grasi. Mangkat wes priwen kon karo Darmin Darmin priwen priwen mak ketake di anak di sini mak ya wis mengkonon dadi kok kon ning jero kamar bae wis aja lunga-lunga konon aja we nonton aja gawe bergaul karo pemuda sejen kone gawe curang maning ning wong tua wis mengkonon kuno. Ya wis mak kula mempajari sampean bae waktu-waktu kin sis pasrah terserah wong lanang bae mana til jelas sirane kemaning apa sirane dua sirane longtoran apa segala sirane ketahuan kita obong akan merang terusah enggak oh dobong nama merang teman dewek kan lagi gampang bae dipuput lagi nom ini pinas dia nyerpinang kita. diusir sing majikan cali, dilalai ana wong melas mani, ana wong sayang mani. Pokoknya syaratnya wong urip ning alam dunia ningin dibae, syaratnya asal gelem kerja. Lamun manusia males ora gelem kerja ya otomatis tentunya kurang segala-galanya. Ari majikan bengen doso, pogal, tegel. Oli maning majikan ku aduh, delengane ku ya ora pantes dadi wong sugih lah. Ya ya karuan, mana mene ga milik derajat. Gin, ayah naning kini lagi apa cong? Duh, lagi dagang pak. Dagang apa? Aduh pak, dagangnya macem-macem pak. Dagang apa? Dagang karpet pak. Oh iya, ya syukur nang kita galing kini orang nang. Mari kita ada di pawongane bapak caliku. Bagaria. Iya, karo anak ning kene nang. Iya, majikan kita juragan kunculong, sugi prau, sugi. Anu makanan ka peranti luru iwak kan ning laut. Motor ya, motor bergas kan. Mung bayane cungugin kita kiana seneng ora bunga. Senenge majikan ku eman pisan singaran juragan kunculong. Ora kaya ning bujang, ora kaya ning pawongan, eman pisan sayang pisan, ora kejagan. Mung sejerone eman eman gak kita kupikiran beracun, anu kuncung. Biar tere pikiran kusen majikan kita ne kuning kene ki, duda. Duda tua, mung ana hartane, jare-jare je, duwe anak. Tapi dia anaknya wis duwe rabi jarembu dudu wong kene rabine ga wong adoan jareku. Ono dadi. Iya. Ya bagian ya cung ya sing penting mah kita mau dibayar wong beburuh. Wong kuli. Mung bae cung. Kita kesuk isin dewek sebute. Sebab isin saten priben. Kita sing cilik mula biasa dadi babu. Biasa kuli beburu nanging nempet temen dua majikan sing kaya kene. Rupaneku eman sayang pisan ning kita yen turu bloli turu ning dapur. Turune jening kene bae ning jero bae jebu. Aduh gin kita kinampi rao simbu kana ane. Diajak beribin semua. Emangnya pak? Iya emang bisa. Apa sih sun majikan ki juragan ki? Anak pikir ning kita tak kono arti ni aku nadu dah tua kecerang dah tua beli nang. Ada titik-titik kuno. Apa sih ya bokat mengkonon? Talamun ya akar arti kita ki gede bagjane temen konon ka? Iya pak gelem apa ya pak kau ni? Ah yari kita maya kayak gelem nang mung yari ni ka? Yang ya akar arti kita ki ya ketibanulan temen konon ka? Iya iya. Pirang-pirang. Iya, aku ini perahu ini berpira perahu. Kalau likur. Likur seprata. Moga-moga baik nana jodoh, moga-moga baik kitabku. Kuayang senenge kuayang bunga tebab sumpai kita biar balik maning-ning jagat dewek yang durung kita bisa gawe gubuk man. Busaka jarak, busaka rangdu jareng basane. Gelem balik yen wis duwe gubuk dewek. Pablenak nang uripe wong montok. Ya urip dewek ora iki. Kita wong mondok ku getrik satitik baya diusir. Diusir. Ora kenang ora kudu mangke. Ampun. Uripe wong ora dek umahku kaya kemaduan upamane. Ya nempel tapi beli uit ya sewaktu-waktu ya. Gampang disomplek kayak kono. Lah, Juragan. Pripun, Dik? Anu, Bade, dahar sampun siap, Majikan. Yang tak majikan anak-anak batuk. Ora. Bukan puyeng, bok belina kawak kadu majikan. Kula biasa mejeti wong lara awak di toko kak kenobat si mandi. Ora bu, sebenarnya kita iki ora puyeng, ora pusing. Lagi ngerasa akan gembira, lagi ngerasa akan seneng. Syukur majikan. Para bidak, para pegawai kita motor laut lagi along. Syukur juragan. Bareng wis ngawinaken anak kita wis kurang lebih 3 wulan lah. Mbok bocah iki dolan-dolan apalagi sibuk banget. Kan rupane lagi mungganing kembang lagi wangi-wangi nih kuno juragan dadia. Orang ini kan orang kene lah bakal pengantin anyar kadang-kadang lupa lautan lupa daratan tajap. Iki dilalae ana baik kanggo hiburan anak iki. Maune wis kesepian kula iki. Dewekan ora sawise anak rumah tangga. Ngiyong ibune sampun ninggal ya juragan. Wis lawas iki. Ya kula keding gak ditinggal mati ning mamae tati ku 10-an tahun. Ajikan. Mulane kula seneng kula bunga sawise di eman pisan. Gila lae tambah gembira iki ketekan sampean karo anak. Nggih ya maklum kula uripe ya kaya kemaduan iku je uripe mung nempel bae pasangan manasib kula kudu mengkene njikan kula. Dasar kula melas. Kula sayang ning sampean. Sebab bengene kula nasibe konon kaya sampean. Ya kula nek kesuwun majikan. Bokat jare omonge wong jaman kin si bokatan harpan. Balas budi ta priyen caran? Nggih. Kula kuasane bebujang ning kene. Oh, nggih. Ya rangda kaya lah. Kono. Kula bi bertingkah lah. Kula ngati-ati kerjane akhire dheweke naro asa cinta. Syukur. Mau ya makanya narap dongeng gitu. Dongeng pun apa juragan? Hari tati. Oh tati. Tati si bebasu ning kali-kali rencang-rencang. Nih je bebasu ning kali bajak ke Bature. Jokono ning sumur ku jalan ke Bature. Dimar terang-terangan bae jelas-jelasan bae ya. Nggih pripun sih? Ula ya wis tua. Sampean wis tua orang ngerti. Nggih banget saukuran. Kula biasane bakal sore wis magrib mangkat ora. Nggih. Pegadang balik jam 4 jam 5 turu. Nggih. Tangi ya wis, wetang nyanding. Rupiah sampean kecukup lah. Nggih. Niki seminggu kian kula ki ngrasa anu lah. Anu pripun majikan? Kin. Nur. Rungu beli omong wis nyerempet-nyerempet. Kaya-kaya pasti. Tati ya. Nggih anak kula tati, kula namine Daria. Majikan. Kula kaget ora pranti-pranti sampean ngajak ngobrol ning kula. Ana obrolan apa sing perlu diobrolaken? Itu samono. Kita sampai bengi ora bisa turu, khawatir lah. Kudu khawatir soal maling, kudu khawatir soal benyolen. Khawatir lo ngelengakan tati. Pripun tati ya, Mas? Ilang dicopot ning lamuk. Oh, anu wonten obat lamuk. Pripun si majikan duh, lamuk asli ngerti dadine. Yang rasa betah ora di Darian banget betah beli kejagan juragan. Dina saumpama. Saumpama pripun? Saibarat lamun aja keter-keter terang-terangan mau pripun. Gus terang-terangan. Yen ugari sampe ambe terang-terangan kula keder ning pikiran. Kita jare wong enom zaman kinta bloli sewu dirong ewu jalu apa tak turuti kader dunya wis tak mil kita ini mekenen bi pripun pripun deng deng gedang wewalian bae nggih lamun kula samau undang bibi sakian pak estetik kinjamkin sapranane undang Mimi pripun mboten keberatan tiang undang mah bade Mimi bade ibu mung mawon ya kula resep beratan hari majikan undang kula Mimi mah. Masa majikan undang ning bujang Mimi. Aja majikan undang bibi mawon. Anu. Soale mah. Terang-terangan mawon. Bari kula ni ajak kider majikan priben mah. Lamun dunyakin dikuasakaken ning Mimi Daria Riden. Duh, bener gak ngomong ku mabok apa majikan ku ah. Spoke aja dianggap dunya kita lah. Dunya sampean. Omono-mono kene sembarangan temenanggurangku. Kula jelas bae sabenere lagi seneng ning anak sampean. Hah? Si Tati. Di sampean iku seneng ning anak kula si Tati konon. Gin. Ngecipos gin. Priben, Pak. Harbokot kita si majikan eman sayang jalu kapa dituruti. Iya. Bokot kita ku yang majikan ku saumure karo kita. Bok terus. Bokot ku naksir kita. Ku naksir. Anak kita. Si Tati. Tati. Iya. Arising laris kelarisen, arising bling layan melayani ya batin. Sakit tora, mi? Ya, dakat semua noga majikan ya. Hari kula mabong tua ya, hari lading cilik munggang das ya nyukurakan bayar. Sampai, jadi sampai aku sebenarnya anak pikiran ning anak kula ku mulai kapan majikan? Ya golongan seminggu minggu kian lah. Yakin ngomong anak ya, bokap gelem ya ngomong agelem, bokap beli gelem ya jalu papa lah. Sing penting asal gelem. Yang kotak omong ini pula. Tati, kasihan harus dipepein no. Sampun mekin mengkenen. Mana mene milik kira sing laris ya kelarisen yakin. Ya. Sing deg-deg ya batin ya gitu. Dunok nurut tabai ning Mimi ya no. Uripe wong beburu, uripe wong larat ku blenak nok. Ning dunya langka regane, ning dunya langka arti ni. Pipun sini. Mimi sengsara iki gara-gara siapa? Gara-gara kula ni. Sawise mengkonon tati bakal nurut ning Mimi. Kula nurut ni. Temenan? Nggih. Umpama jari Mimi kon udan-udan angin kon alas kon mengendi gelembeli. Gelem-gelem. Iya, percaya. Sekin mungkin. Anak manusia sing demening enok tapi uangnya rada tua. Tapi aja di deleng tua sing penting di deleng harta. Tapi senok gelem abai sebab nitipakan diri Mimi ke uang tua wis orang nana sedulur langka sing kena kanggo aleman. Dadi gelem abai. Wong seneng ni sirah, wong demening sirah. Tapi wongnya rada tua. Tapi dunyane akeh, duda maesan. Jadi kula kongkon kawin karo wong tua. Tapi sugi. Nurut tapa enok sabeneri. Sing lagi seneng ning senok, sing lagi demening senok. Ya majikan ira dewe, ya bapak kunjungi ku bayi. Kunclung nih ya juragan kunclungku duda maesan sebagian tua ganok sing penting mas Sugi. Dulu gelang sing gede, kalung sing gede. Gak baik. Sampun mikula purun nih. Ya. Sing penting sira aja dianggap laki wong lah laki dunya. Ono ya. Mungkin mikula melas minimu. Bener. Aji kan. Pripun nih. Ya pasang emas diralak pesan yang ngalah. Wis kudu nih pasang emas. Anak kula nyerahkan diri. Masa bodoh Mimi baik, jajar Mimi gelem ya gelem. Jikula mama kono. Ya syukur. Kula beli harap suwe-suwe lah. Nuru waktu sing jangka gelis baik. Kono. Syukur hari mau kono. Pokok kemangkat pasar. Hati karo Mimi. Ya lu kapal lah. Tak turuti mang sawurunga. Iya. Jadi gula yang pasar kine. Ayo pasar. Baging cilik sebalongan kelabang sinandung ubiar. Sinandung ubiar. Ma. Ma. Ma. Yoyo. Pak punten gula ma. Ya sebaliknya nang. Aduh rupanya seneng ya dari pengantin. Ya seneng-seneng apa ma. Tapi dilengane ruwet temen pakai anu kotor. Apa beli salin-salin apa yoyo? Bengen ciku laku pengantin. Tapi saya kisi sudah di pengantin maning. Loh? Kula nembe betes pegatan. Pegatan? Apa-apaan kader nembe telung wulan wis pegatan man. Tapi aja watir ma, kula arep kawin maning. Arep kawin maning? Wis duwe calon. Oh tentu. Kebeneran. Bocah ayu mo gadis desa. Bocah gadis. Gadis terus seluruh eh. Pada baik. Ini terang-terangan baik. Rending mama gembira ngeleng na yoyo wis rumah tangga ora mau nek iki. Akhire mama ya arep kawin man. Oh mama arep kawin. Heeh. Wis barengan bae mak kawine mak. Barengan. Karo bocah ndi mak? Eh, bocah sing kampung asal. Wis ana ning kene. Wis ana ning kene. Wis lah. Kon ngenalaken mak karo kula mak. Anak-anake kon wis ayo. Wis maune bocah lagi pasar. Lagi kon tetuk kula. Bobo katis tekan lawang guri, si lawang guri. Ikan miki mak. Mas Yoyo. Hah? Tati. Mas. Tati. Mas Yoyo. Mas. Sampean ku ana ning kene Mas Yoyo. Tati ana ning kene. Ula lagi bujang Mas. Tati lagi bujang. Nggih Mas Yoyo. Karo Mimi. Mungkin gara-gara sampean kula sampe tekaning kene Mas. Aduh marang yoyo. Kupek-kupek bae ngutak-ngutak bae sirah ya. Ning kanan ning kanan ning kene nang kene. Eh yoyo jenggot teler. Jenggot kricik sirah ya receh sirah. Aja ngubek-ubek bae Tati nang. Tati wis arep dadi penganten. Arep kawin karo wong sugih. Arep dikawin ning majikan, sudagar kunculung. Hah? Adus, ngudag-ngudag bae. Jadi Tati arep dikawin karo majikan kunculung. Ya Allah, Mi. Apa? Balik, balik mana kah? Balik. Beruana, Mi. Apa? Baka mama kunclungku, bapak kula kunumi. Si raja sobot, bapak. Ah, aji kan, ikut dulongan. Tati ana sing bebeda iku, si jenggo bosok. Hei, yoyo. Ku, wis ngenalaken karo Mimi. Bakalnya Mimi kualo nira. Niku, calon istri mama. Iya, ingat. Sugih. Siapa sing bebeda, Mi? Iku sih, bocah kuatku. Apa di sampean kuno? Bakat kini ku anak kula mi, sing tekawin aken ku, ngoli telung wulan ku. Oh, dadi kun ku anake sampean. Gimi. La ilaha illallah biang rebutan wadon karo bapak karo anak. Aduh, majikan nawa kula ku dadi sengsara kayak nu gara-gara anak kula ku didemeni ning anak sampean kuno. Ay, dadi demenane yo kita priwer yo monggo kami kawin karo panjurane dadi kawin karo sapa karo ang yoyo bae ya wis mamae karo mimi daria ya ora apa-apa iku nalane ya wis ya apa-apa lah daripada batal dadi tapi awak kawin ala-ala ya kawin gambela